Bismillah. Kita masih di pembahasan apa? Jama' taksir. Sekarang kita masuk di pembahasan jama' al-katroh. Tahu jama' katroh? Mulai dari verse list, ya, ada mengatakan mulai dari 11 sampai tidak ada ujungnya. Ada mulai dari apa? 3 sampai tidak ada ujungnya. Berselisih mulainya. Berselisih mulainya. Sekarang jama' al-katroh. Jama' katroh. Yang penting kalau dia jama' katroh pasti sampai tidak ada ujungnya. Kalau antum ucapkan maksudnya jumlahnya itu boleh 3 sampai tidak berbilang. Paham? Paham Abdul Rahman? Jama' katroh. Al-awwal yang kiasi fu'lun. Jama' ini bukan mufrad. Jama'nya fu'lun bidhommin fasukun. Bidhommin kemudian sukun. Fu'lun. Wayungkos. Dan dikiaskan ini makna yattorid kemarin. Jadi kadang para ulama takbir dengan yattorid maksudnya selalu datang. Kadang yungkos, paham? Dikiaskan kepadanya artinya ya namanya dikiaskan kan kias itu kan kalau ada ilah ada hukum sama. Kapan sama antara cabang dan asal maka boleh dikiaskan. Fi pada kata ab ala. Wa mu'annatsu fa'ala. Tapi syaratnya sifatain. Keduanya adalah sifat. Tahu sifat? Mushtaq. Sebelum kita masuk juga di sini, ada dua tabir dari para ulama bahasa. Kalau dia bilang isim, maksudnya jamid. Kalau dia bilang sifat, maksudnya apa? Mushtaq. Jelas? Jelas ini? Nah, ini supaya kita cepat nanti. Kalau dia bilang ini dikiaskan pada af'al atau fa'ala yang sifat. Artinya mushtaq, bukan jamid. Bukan apa? Jamin, bukan jamin. Lihat, ka humrun bidomin pasukun fi jami ahmar wa hamro. Jadi dua kata satu jamak. Tahu kan ahmar kan sifat atau jamin? Isim jamin? Si sifat kan dari kata hamro. Yah maru apa masdarnya? Humrotan sifat musyabahnya? Mar laki-lakinya mudakan ya muannasnya hamrau jamaknya humrun jadi ahmar jamaknya humrun. Antum tahu jamaknya ini terjemahannya nanti dah orang yang jelas kan itu isim fa'il yang dia jamak dipahami ini jamaknya wa yakturu fi syi'ri dan seringnya pada syair dommu aynihi in sahat hiya walamuhu walam yudu'a. Kebanyakan dalam syair di dommu aynya kalau dia sohi, maksudnya sohi aynya dan lamnya dan bukan mudu'a. Paham ini? Bukan mudu'a. Seperti apa? Wa'ankaratni dawatul a'yuni an-nujuli. A'yuni an-nujuli. Mana dia? Seharusnya kan dibilang apa? Seharusnya apa? An-nujuli. Di sukun. Tapi di syair dia apa? Dhamma. Dia ikutkan harokat sebelumnya untuk istiqomah wazan. Supaya timbangan syairnya apa? Bagus. Jelas ini. Seharusnya dikatakan pada selain syair an-nujul. Tapi dikatakan di sini di syair an-nujul. Dia domah. Dia domah. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala bidomil jim jamu najla. Di domah jimnya jamak dari kata najla. Kan mu'annas. Apa artinya najla? Ay wasi'ah. Yaitu dibilang wa ankarotni dawatul a'yunin nujul. Dan yang memiliki mata yang wasiah, mata yang apa? Besar itu mengingkariku, mengingkariku di sini maksudnya tidak mengenalku. Maksudnya para perempuan yang punya mata lebar itu tidak mengenalku. Iya, dia marah-marah di sini. Dipaham ini? Jelas ini? Iya. Ini makna dan jamaknya. Bihilafinah bil wa'um wa'gur falayudom. Berbeda dengan kata yang mufradnya bidin, ya kan asalnya bid adalah buid, ya kan asalnya seharusnya kan buid, kan jamak tuh kan abyad baido, jamaknya seharusnya apa ya buid, kan polun di domah huruf pertama, iya, tapi datangnya apa bid, kenapa ini? Karena ya cocok dengan kasro. Demikian pula wagur, maka tak didomah. Kenapa? Li'tilalil aini fil awal wal lam fil tsani. Karena mu'tal ain pada yang pertama dan mu'tal lam pada yang kedua. Caranya tadi apa? Sohilam dan ainnya. Jelas? Dipahami nih? Jadi wazan di jamak ke fulun kalau apa? Sohi ain dan lamnya. Kalau sohi ain, kalau ainnya mu'tal, demikian pula ain lamnya mu'tal, maka tidak dijamak. Gimana? Tidak didom? Tidak didoma. Katanya watak itit talit, dan pada yang ketiga itu mudo, mudoaf. Jelas ini? Ya, maksudnya yang mana itu yang mudoaf? Gur. Dia bilang. Terus kata beliau rahmallahu taala, wa kama yakunu jam'an li af'al alladhi mu'annatu fa'ala, sebagaimana dia jama' untuk af'al yang mu'annats fa'ala, yakunu jam'an aidon li af'al alladhi la mu'annata lahu asla. Masya Allah. Sebagaimana dia adalah jama' untuk af'al yang mu'annats fa'ala, maka demikian pula dia adalah jama' untuk wazan af'al yang tidak ada mu'annatsnya memang. Ya kan? Sama kan? Kan dah harus ada mu'annatsnya. Yang penting wazan mufradnya apa? Berarti yang penting wazan mufradnya apa? Af'al. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Fu'lun. Fu'lun. Ka'akmar. Ka'akmar. Apa jamaknya? Kumrun. Ini akmar li'adimil kamaroh. Untuk yang besar kamaroh. Apa kamaroh? Siapa yang tahu? Untuk yang besar kamarohnya. Apa kamaroh? Sabuk. Untuk yang besar sabuknya. Betul itu ya? Kita lihat pertemuan yang dulu ya. Antum situ. Kan udah dua kali ini anu ikut. Artinya dulu kita pernah artikan sabuk artinya. Jelas maknanya? Iya. Ini terjemahannya. Untuk yang besar sabuknya. Wa kunu jam'an terus wa ad wa adaro. Adaro kan aslinya adaro. Wa adaro bil mat. Ini lil li adimi al khusya. Apa al khusya? Hah? Yang besar biji pelirnya. Tahu biji pelir? Yang di bawahnya burung. Yang di bawahnya kemaluan, kelamin. Paham? Mubat. Tahu biji pelir? Apa bahasa sananya? Hah? Apa? Hah? Kontainer? Apa bukan? Hah? Gonteli? Nah, yang besar gontelinya. Itu maksudnya. Paham ini? Iya. Kadang-kadang ada orang begitu, betul gak? Iya kan? Kalau waktu kecil biasa kita lihat. Kalau besar, ya enggak lah. Ini makna al-khusya. Dari kata khisab. Ya. Ini jamaknya apa berarti? Adar apa jamaknya? Udrun. Udrun. Paham ya? Wa kada li fa'ala alladhi la af'allah. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula bisa masuk di sini jamak untuk mufradnya fa'ala yang tidak punya af'al. Berarti bisa kita bilang sekarang. Kapan ada mufrad af'al atau fa'ala? Apakah dia punya mu'anas atau tidak? Punya mudakar atau tidak? Sudah. Wazannya apa? Fu'lun. Jelas masalahnya? Jelas jamaknya nih? Ini kiasi. Nih ya. Ini semuanya. Seperti apa? Karokko. Rokko. Apa jamaknya? Apa jamaknya? Rukun. Paham ini? Rokko jamaknya? Rukun. Kenapa? Tidak ada yang bilang? Tidak ada? Kayak ada orang bersuara. Jelas ini jamak yang pertama. Yang kedua, fu'ul. Tadi sukun ainnya. Kalau ini fu'ulun bidomatain. Dan didoma keduanya. Itu fa dan ainnya. Wayat toridu. Apa makna itirot tadi? Yungkos. Dikiaskan. Selalu ada. Pada mufrad fi wasfin. Apa dibilang wasfin? Apa dibilang wasfin? Mushtaq ala fa'ul. Bimakna fa'il. Selalu dijamak ke fu'ul. Kalau mufradnya fa'ul, tapi syaratnya maknanya fa'il. Ada tak? Fa'ul yang bermakna apa? Fa'il. Jelas? Siapa di? Gofur, maknanya apa? Gofir. Jamaknya? Gofur, jamak? Hah? Gufur. Jelas ini? Jamaknya. Iya? Terus? Kagofur, gufur. Sobur? Subur. Wa fi kulli ismin ruba'i qabla akhir ma selesai masalah. Kan mirip semua ini. Demikian pula semua pada isim ruba'i yang empat huruf. Tahu isim? Apa maksudnya isim? Jami. Paham? Isim jami. Kalau tadi mas. Demikian pula pada setiap isim maksudnya jami. Empat huruf sebelum akhirnya ma. Sohirul akhir. Yang sehat akhirnya. Yang tadi sebelum akhirnya ma. Akhirnya huruf so. Sohi, bukan Ali, bukan Mau, bukan? Ya. Mudakar kana mu'annasan. Apakah dia mudakar atau apa? Mu'annas. Kakodal. Bifat hakofnya. Kodal, apa jamannya? Kodal, apa jamannya? Hah? Kudul. Iya, kudul. Wahuwa jima mu'akhor ro'as. Dia adalah jima di akhir kepala. Sesuatu yang menyatu di akhir kepala itu namanya kodal. Ini nih yang berlubang seperti sungai. Tahu di tengah kepalanya tuh nih ada sini. Hah? Ada jantung Abdullah. Yang berlubang di sini di tengah kepala di akhir kepala ada nggak? Ada berlubang. Maksudnya ke semacam ke dalam dia. Paham ini? Ada tuh. Saya kira tidak ada. Iya, itu nama bahasa Arabnya apa? Kodal. Apa bahasa Indonesia ini? Data. Hah? Apa bahasa Indonesia ini? Data. Tidak tahu. Hah? Yang penting untuk paham bahas. Bahasa sana ini ada je. Hah? Ujung rambut ini ya yang lubang ini. Enggak ada juga. Hah? Bunda oke. Itu. Masya Allah. Yang penting paham berarti ya. Paham berarti ya. Itu kodal. Paham berhaman. Usiap berhaman dengan bahasa yang mubar. Iya. Yang penting mubar paham. Itu sih. Biar Abdurrahman bingung. Iya. Ini dia Masya Allah. Dia bilang. Jamannya wa kudul. Himar. Ini isim atau was? Himar, isim atau was? Isim pasti. Himar, jamak humur. Kuro, jamak bidom dengan didoma kuro. Hah? Kuru. Kodib. Kutub. Pokoknya mau sebelum akhirnya alif, waw, ya, yang penting mat. Dipaham ini? Semua jamaknya fu'ul. Amud, jamak umud. Pokoknya semua kata yang seperti itu jama saja. Nah, sudah bisa dikatakan semua itu mau ya jamin atau was sebelum akhirnya alif ya waw dijama ke fuul. Dijama ke mana? Fuul. Sama. Iya. Wa yustaratu fi mufradihi aidan dan dipersyaratkan pada mufradnya juga alla yakuna mudhafa. Sudah dipersyaratkan pada mufradnya juga tidak boleh dia mudhaf. Maddatuh alif dan juga matnya adalah apa? Alif mudhaf matnya alif. Tsumma in kana ainu hadzal jama' wawa. Kemudian kalau ain jama' ini adalah waw, wajib taskinuha, wajib disukun. Ini saja ada cerita maksudnya tambahan. Sering ini seperti ini. Kasur. Wasu. Ini kan jam'ai, dua jamak dari siwar, siwak. Syaratnya kan siwa, siwar apa jamannya? Apa jamannya? Subur. Siwa, subuk. Tapi karena ainnya adalah waw atau ainnya adalah waw, maka dia di sukun. Jadinya sur dan suk. Dipahami? Wa illa kalau tidak seperti itu maksudnya, kalau bukan waw, paham? Jaza domu hawa taskinuha. Boleh di doma dan boleh di sukun. Nah, kudul di doma tai boleh juga apa? Kudlum bitaskin. Jadi kalau waw harus di sukun. Tapi kalau bukan waw, wa illa bukan makna kecuali, wa illa di sini wa in la, jika tidak, maksudnya jika bukan waw, paham? Bukan kecuali. Jelas kan? Ini harus dipisahkan supaya dia tahu artinya. Wa illa jika tidak, jaza domu hawa taskinuha. Boleh antum doma dan boleh antum sukun. Yang tadi-tadi itu semua kudul, boleh antum baca apa? Kudlun. Suyul, boleh antum apa? Di doma tain, boleh antum bilang? Boleh antum bilang? Suil. Kat suil, itu aslinya. Iya, prosesnya. Kat suyul. Sudah, boleh antum sukun. Jadinya suil. Setelah itu ya cocok dengan kasro. Jadinya sil bikasrin fasukun. Itu jadinya, jangan heran. Itu jadinya. Iya. Jam sayal. Itu jamak dari sayal. Apa artinya sayal? Ismu syajar lahu syauk. Ini sayal, nama pohon yang punya duri. Nama pohon yang punya duri. Cari saja semua pohon yang punya duri. Namanya sayal. Selain daun bidara. Bidara kan ada namanya, sidr. Lakin in sakanatil ya wajib kasri ma qablah. Ini saya ceritanya. Akan tetapi kalau sukun ya-nya, kalau ya-nya sukun, maka wajib di kasra apa sebelumnya. Kenapa bisa? Seperti tadi itu. Jadinya ada apa? Sil. Kenapa bisa? Kalau antum tanya. Kenapa wajib kasra? Lil munasabah, untuk mencocokkan ya dengan kasra. Jelas ya? Ya, nadiron bid fi jam' abyad. Ini sama dengan bid pada jam' apa? Abyad. Kan seharusnya apa? Buit. Paham kan seharusnya? Ini sama ini. Akhirnya dikasro karena sesuai. Jelas? Ini dua. Insyaallah lanjutannya nanti besok ketiga. Dapat apa kan? Sedikit-sedikit? Mubat? Silahkan mubat. Sabar mubat. Ya. Insyaallah jelas tahun depan tidak boleh pulang berarti ini karena Ibnu Aqilnya sampai tahun depan kita pelajari. Dan saya kemarin terus terang, alhamdulillah.